Kata-kata yang benar dalam khotbah yang benar sungguh menyenangkan, bukan? Kata-kata yang benar dalam khotbah yang benar sangat menjadi bagian yang memberikan sebuah inspirasi yang menghidupkan, menggerakkan, membuat kita berpacu dalam kehidupan. Ironisnya, ketika kata-kata yang benar dalam khotbah yang benar ternyata diucapkan dengan benar oleh orang yang tidak benar, terjadilah sebuah penipuan tingkat tinggi yang berbau rohani. Terjadilah sebuah pembodohan yang mengerikan, memanfaatkan kata-kata benar untuk tujuan yang tidak benar. Maka nampak nyata di sana ada sebuah ketidakjujuran. Tidak jujur antara sikap hati dan keinginan yang digapai dengan apa yang diungkapkan. Di permukaan kata-kata benar seakan-akan luar biasa. Padahal di balik itu terselubung ketidakjujuran yang sangat menakutkan, yang hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ketika berkata benar, ia seakan menolong banyak orang. Ketika berkata benar, ia seakan menganjurkan jalan menuju surga. Ketika berkata benar, ia seakan tampak luar biasa. Tetapi ujungnya, ia hanya mencari apa yang menjadi bagian yang bisa menyenangkan dirinya. Ia tak ubahnya seperti orang yang menjual sebuah produk. Hanya saja, produknya diberi nama kebenaran. Rohaniawan harus digugat, tetapi rohaniawan juga harus menggugat dirinya. Dimanapun, siapapun, apapun agama, tak ada hak untuk menjual kebenaran sebagai sebuah transaksi yang menguntungkan diri. Berkata benar dengan tujuan yang benar, tapi hati yang tak benar, maksud yang tak benar, sungguh ironis, bukan? Tujuan itu menjadi benar akibat kata-kata benar, tapi tujuan dari yang berkata benar ternyata tidak benar. Semakin ironis, bukan? Alangkah peliknya, alangkah sulitnya untuk membedah kejujuran. Karena itu tak heran kalau barisan yang tertipu semakin panjang. Ada saja orang yang percaya pada ketidakjujuran membuat kejujuran bertumbuh dan tak pernah habis. Ada saja orang yang percaya pada ketidakjujuran bahkan semakin panjang membuat orang berpikir untuk tak jujur. Karena jujur memang seringkali membuat pengikut tak banyak. Tapi ketidakjujuran penuh dengan tipuan, rupa-rupanya senada antara yang bicara dan yang mendengarkan. Dunia memang sudah penuh dengan ketidakjujuran. Akibatnya, yang berbicara tidak jujur, yang mendengar juga tidak jujur. Dua-dua merupakan orang yang melarikan diri dari kebenaran, dan dua-dua bertemu dalam kenikmatan. Mereka memakai baju kepalsuan. Semoga Anda tidak di sana. Biarkan kejujuran menguasai hidup, karena itu sangat indah. Bersama saya, Bigman Sirait.